Mas'alat tsaniyah ya. Dari masalah jahiliyah. Masalah yang kedua yakni tafarruq ahlul jahiliyah fi ibadati ibadinih. Tercerai-berainya mereka ahlul jahiliyah dalam ibadah mereka dan dalam agama mereka. Tayyib. Penjelasan akhir daripada Syaikh Shalih Fauzan. Beliau menjelaskan tentang hakikat daripada khilaf pada masalah-masalah fikhiyah. Apakah khilaf dalam masalah-masalah fikhiyah tersebut khilaf yang tercela ataukah tidak? Maka Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa khilaf fikhiyah itu ada dua macam. Yang pertama adalah khilaf dalam masalah ibadah, akidah. Maka yang seperti ini khilaf yang tercela, haram. Karena agama ini bukan tempat untuk ijtihad padanya. Dalam artian ibadah itu tauqifiyah, akidah juga demikian. Perkara-perkara i'tiqad ini adalah tauqifiyah. Tidak ada ruang lingkup akal padanya. Semua ditentukan oleh sang pembuat syariat. Kitanya bisa menjalankannya saja apa yang Allah SWT syaratkan untuk kita dalam agama ini, baik terkait dengan tata cara ibadah ataupun akidah. Apa datang dengannya dalil maka kita jalankan, dan sesuatu yang tidak ada padanya dalil maka kita tinggalkan, karena itu adalah amalan-amalan bid'ah yang diada-adakan. Tayyib. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan memberikan penjelasan al-qism tsani. Al-qism tsani al-ikhtilaf fi ma lirra'yi fi majal. Yang kedua yakni khilaf yang memang di situ memungkinkan bagi akal kita, ada ruang lingkup pendapat padanya. Aw ma huwa masra lil ijtihad min masail fiqh. Yani ada ruang untuk berijtihad dari masalah-masalah fikhiyah. Wa istinbatul ahkam minal adillah, dan mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada. Ini ada dalil. Dalil tersebut memberikan tentunya cakupan-cakupan hukum. Maka istinbat, istinbat itu cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Ini namanya istinbat. Maka istinbat daripada nas, daripada dalil, ini satu ulama dengan ulama yang lain berbeda-beda kemampuannya. Maka terkadang satu dalil membawa kepada istinbat yang berbeda dan pengaruhnya kepada pendapat yang berbeda, sehingga terjadi di sana khilaf. Hadza yaqa fihi al-ikhtilaf. Ini padanya terjadi khilaf. Li'anna madarikan nas tahtalif, karena jangkauan manusia untuk bisa menarik daripada hukum ya, bersumber dari dalil yang sama pun berbeda-beda. Tahtalif ya, fil istimbat minan nusus, berbeda dari sisi istimbat terhadap dalil. Wa masailul ijma' mahsur, sedangkan masalah-masalah yang disepakati itu sangat terbatas sekali, sedikit permasalahan-permasalahan yang disepakati. Artinya ya wallahu a'lam, kalau maksudnya mahsurah di sini ya, terbatas pada dalil-dalil yang sifatnya qat'i begitu. Dan dalil-dalil qat'i itu banyak ya, tidak sedikit. Masailul ijma' mahsurah. Ya ini maksudnya pada perkara-perkara yang dalilnya adalah qat'i, seperti wajibnya sholat enggak ada khilaf, wajibnya zakat enggak ada khilaf, ya, wajibnya puasa Ramadan enggak ada khilaf, wajibnya haji enggak ada khilaf. Ya. Terus sholat lima waktu enggak ada khilaf. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada khilaf. Sholat duhur 4 rakaat ada khilaf? Tidak ada. Asar 4 rakaat, banyak sekali perkara-perkara yang ijma, tidak ada khilaf padanya. Ya. Nah, terkait dengan rincian-rincian daripada masalah sholat, nah di situ akan muncul padanya khilaf-khilaf di saat ada ruang lingkup berijtihad padanya dari apa cabang-cabang dalil secara umum. Wa masailul ijma' masurah wa la yajuz mukhalafatuha. Dan masalah-masalah ijma' itu terbatas dan tidak boleh untuk diselisih. Lakin ma laisa alaihi ijma' minal masail al-ijtihadiyah allati hiya majalil ijtihad, fallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasab ma khassahu bihi minal madarik wal fahm. Akan tetapi sesuatu yang tidak terdapat padanya ijma' dari masalah-masalah ijtihadiyah yang memungkinkan bagi akal untuk berijtihad, bagi para ulama untuk melakukan ijtihad, maka Allah Jalla wa'ala memberikan pada setiap alim sesuai dengan kemampuan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari jangkauan dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada. Wa ma yasilillahi minan nusus, dan apa yang mampu untuk diraihnya daripada nas-nas, daripada dalil-dalil. Wal ijtihad masru' fi dzalik, dan ijtihad dalam perkara yang seperti ini disyariatkan. Waqad hasala al-ijtihad fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf, dan terhasilkan ijtihad pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal tersebut ma'ruf. Dua orang sahabat di antaranya kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, yang dua orang sahabat al-muhim, yang satu dalam safar ini, yang satu ya dalam keadaan junub, yang satu menggunakan tayamum, istilahnya menggunakan debu tayamum dengan tata cara yang istilahnya sebagai pengganti wudu ya. Ternyata itu juga sebagai pengganti daripada, atau lupa anak. Al-muhim kisahnya, wallahu a'lam bishawab, nanti bisa dilihat lagi. Al-muhim di situ para sahabat berijtihad. Ya. Ada satu orang yang junub, kemudian dia bertanya kepada saudara-saudaranya, bagaimana ini tidak ada air? Akhirnya dia bergulung-gulung. Ya. Kalau wudhu kan cuma sekedar wajah dan telapak tangan, lah ini junub bagaimana? Ya, sudah gulung-gulung semuanya, seluruh badan, ya, seperti terenggiling. Setelah itu sampai kepada Rasulullah SAW dan bercerita kepada beliau, ya Rasulullah SAW terjadi begini-begini, kemudian saya melakukan gulung-gulung seperti terenggiling. Lafadznya memang demikian, seperti terenggiling atau binatang yang biasa gulung-gulung. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini dan seperti ini. Ya, ini hadis tentang tayamum. Sehingga dengan itu kita ketahui bahwa tayamum itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Bisa tidak ada air, maka tayamum mencukupi walaupun seseorang sedang dalam keadaan janabah. Demikian pula terjadi ijtihad pada para sahabat. Ya. Ijtihad pada para sahabat di saat Rasulullah SAW memerintahkan mereka jangan ada yang sholat setelah perang Tabuk ini. Bukan perang Tabuk, perang Khandaq. Ya. Setelah pasukan musyrikin mereka mundur, jangan ada di antara kalian yang salat asar sampai berada di Bani Quraidah. Untuk salat asarnya itu sampai di bentengnya Bani Quraidah sana. Nah, ternyata mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke Bani Quraidah, tetap mereka sampai apa istilahnya menjelang maghrib belum sampai juga ke tempat Bani Quraidah. Nah, sebagian sahabat ijtihad bahwa perintah Rasulullah SAW itu supaya kita bersegera sehingga kita bisa ya cepat sampai di sana dan sholat asar masih nutut. Ternyata ini kita sudah bersegera tetap tidak nutut, sudah mau maghrib ini, ya kita mau tidak mau harus sholat asar sekarang. Itu satu sahabat berpendapat demikian, ya tentunya yang bersama dengan sahabat ini juga banyak. Kemudian sahabat yang lain mengatakan perintah Rasul jangan sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Ya sudah, kita sampai sana baru kita sholat, walaupun sampainya itu batal isya sekalipun, karena Rasul memerintahkan demikian. Ini juga terjadi apa? Khilaf dalam memahami perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijtihad fi ahdihi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ruf, qad hasal, terjadi yang seperti ini. Fahadha ikhtilaf fil ijtihad, maka ini khilaf dalam masalah ijtihad. Walaisa ikhtilafan fil aqidah, dan bukan ikhtilaf dalam perkara aqidah. wala fid din, tidak pula dalam masalah agama. Wa inna ma huwa ikhtilaf fi masailil fiqh, tetapi itu merupakan khilaf dalam permasalahan-permasalahan fikih. Wa kana an-nas fi ahdihin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahidun wa yakhtalifun. Dan manusia, tentunya manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, mereka berijtihad dan mereka juga terjadi khilaf. Wa hadzal ijtihad ala qismain. Dan ijtihad dalam masalah fikih ini ada dua macam. Qismun dhahara dalil ma'a ahadith tarfain al-mukhtalifain fihi fayajibu akhdhu ma'alihi dalil. Bagian yang pertama adalah tampak dalil pada salah satu daripada dua pendapat yang berselisih. Maka wajib untuk mengambil apa yang berada di atasnya satu dalil. Dalil yang zahir jelas menunjukkan akan benarnya pendapat sebelah salah satu pihak dari dua pendapat yang ada, maka wajib untuk mengambil dalil tersebut. Wa ta'lam yaqum 'alaihi dalil, dan meninggalkan apa yang tidak ditegakkan atasnya dalil. Sehingga di sini ada istilah khilaf yang dhaif. Permasalahan ini ada khilaf, fihi khilafun dhaif, padanya terdapat khilaf yang lemah. Dalam artian kebenaran daripada dua perselisihan tersebut sangat nyata, sangat jelas. Sehingga tentunya ya yang sesuai dengan dalil itulah yang harus diambil, begitu. Atau khilaf ghair yu'tabar, atau ghair mu'tabar ya. Khilaf ghair mu'tabar. Khilaf yang tidak teranggap. Fa tu'rad ara'ul fuqaha 'ala dalil, maka pendapat-pendapat fuqaha ahli fikih itu dihadapkan kepada dalil. Fa madalla 'alaihi dalil wajabal akhdhu bihi wa tarku ma khalafah, maka apa yang ditunjukkan oleh dalil wajib untuk diambil dan ditinggalkan apa yang menyelisihinya. Wa wajib 'alal mujtahid alladhi lam yuwaffaq lis-shawab wa khalafa ad-dalil an yaqbal al-haq wa yarji' ila shawab. Dan wajib atas orang yang berijtihad tadi, yang tidak diberi taufik oleh Allah kepada kebenaran dan menyelisih daripada dalil, untuk menerima kebenaran tersebut dan kembali kepada kebenaran. Dan ini yang dijadikan sebagai statement para a'immatul arba'. Ya. Mereka semua mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih satu hadis, maka itulah madhhabku. Jadi mereka berijtihad di saat tidak sampai kepada mereka dalil. Di saat ada dalil, maka mereka terima dan ya sudah, itulah madhabnya. Ya. Itulah madhabnya. Dan Al-Imam Syafi'i terlebih lagi, beliau sangat tegas dalam permasalahan ini. Bahkan perkara yang membuat kagum Al-Imam Ahmad pada diri Imam Syafi'i, ya, di saat tidaklah datang kepada Imam Syafi'i satu dalil hadis, melainkan dia pasti akan mengambil dalil itu sebagai madhabnya. Pasti. Dan betapa banyak pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i yang kemudian beliau tinggalkan disebabkan datangnya dalil kepada beliau. Dan beliau sangat marah besar di saat kemudian beliau menyampaikan satu hadis, kemudian ada yang bertanya, "Atadza bihadza ya Abu Abdullah? Apa engkau berpendapat dengan hadis ini?" Wahai Abu Abdullah, Imam Syafi'i marah. Merah mukanya. Beliau mengatakan, "Apakah engkau melihat aku keluar dari kanisa? Keluar dari apa? Gereja. Apa engkau melihat pada pinggangku ini ada zanar?" Zanar ini tali ikat pinggang berwarna kuning milik pendeta-pendeta itu. Yani kalau ada dalil hadis yang aku riwayatkan, ya, kemudian aku tidak mengambil dengan pendapat hadis tersebut, apakah aku ini kamu anggap sudah kafir? Begitu. Apa kamu ini melihat aku ini seorang pendeta sehingga kamu bertanya seperti itu? Na'am 'ala ra'si wal 'ain. Dan apa? Beliau mengatakan benar, aku ambil hadis ini secara pasti, aku ambil sebagai madzhab. Dan demikian pula para imam yang lainnya. Sehingga mereka tidaklah berijtihad, melainkan di saat tidak sampai padanya dalil. Tayyib. Wala yajuzu lahul istimrar fil ijtihad al-khati', dan tidak boleh baginya untuk terus-menerus berada dalam ijtihad yang keliru tadi. wala yajuzu lana an nattabi'ah ala ijtihadil khati', dan kita juga tidak boleh mengikuti dia dalam ijtihadnya yang keliru. Para imam yusuna nabi hadza, para imam semua, para imam-imam tokoh-tokoh dalam Islam ya, mereka semua mewasiatkan kepada kita dengan ini. Wa yaqulun i'ridu aqwalana 'alal kitabi wa sunnah, mereka mengatakan ya, hadapkan ucapan-ucapan kami ini kepada kitab dan sunnah, timbang dengan Alkitab dan sunnah. Maka apa yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah itulah yang kita ambil, dan apa yang ternyata bertentangan maka ditinggalkan. Fal Imam Abu Hanifah rahimahullah yaqul, Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ja'al hadits 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Kalau datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain. Ala ra'si wal 'ain itu artinya yakni mendengar dan taat. Ya. Maka saya tunduk kepadanya. Begitu. Wa idza ja'al hadits 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Jika datang hadis dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis-hadis yang mauquf. Kalau tadi marfu, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau takrir ya, takrir persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuatu terjadi di hadapan beliau dan beliau membiarkannya, maka ala ra'si wal 'ain, saya terima dengan total, dengan sepenuhnya, saya tunduk kepadanya secara sempurna. Itu ala ra'si wal 'ain. Jika datang hadis dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat, maka saya terima dengan sepenuh-penuhnya. Ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Ali, ucapan Utsman, ucapan Abu Hurairah, ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagainya, datang kepada Abu Hanifah ucapan-ucapan tersebut dengan jalur yang sahih, maka ala ra'si wal 'ain. Mereka menjalankan seperti ini, maka kenapa saya tidak menjalankannya? Begitu. Karena ini para sahabat Nabi, ya. Kalau dalam perkara ibadah, tentu mereka tidaklah mengambil dengan tata cara mereka sendiri. Mereka mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun ini bukan sunnah yang shariha, tetapi ini ya, shibhus shariha. Meskipun bukan sunnah shariha, apa sunnah shariha. Tapi ini tetap bisa dikatakan ya, marfu' hukman pada perkara-perkara ibadah. Pada perkara-perkara apa? Ibadah. Sehingga Abu Hanifah pun mengatakan demikian. Wa idza ja'al hadits 'anit tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Adapun jika datang hadis dari tabi'in, yakni artinya ucapan-ucapan daripada tabi'in, maka Abu Hanifah pun juga salah seorang dari mereka, begitu. Maka kami rijal, mereka juga rijal. Dalam bahasa yang disebutkan lafadznya itu zahamnahum, begitu kata Abu Hanifah. Maka kami akan ya, istilahnya kami pun juga akan ikut nimbrung dengan mereka. Mereka berpendapat demikian, saya pun juga akan berpendapat dengan pendapat saya. Karena tidak ada keharusan ataupun apa, tidak ada legitimasi atau semisal rekomendasi pada mereka yang datang setelah para sahabat. Ya. Adapun Abu Hanifah, bisa saja beliau masuk dalam golongan tabi'in. Sebagian daripada sahabat Nabi, ya, Abu Hanifah, wallahu a'lam bishawab, sempat berjumpa dengannya, sehingga Abu Hanifah bisa tergolong sebagai kalangan tabi'in, walaupun shigharut tabi'in. Sigharut tabi'in. Hadza kalamul Imam Abi Hanifah, aqdam al-a'immatul arba'ah. Ini ucapan al-Imam Abu Hanifah, imam yang paling depan, yang paling tua maksudnya, dari al-a'immatul arba'ah. Yang paling tuanya adalah Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit. Wal Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik rahimahullah yaqul, Imam Malik mengatakan, kulluna raddun wa mardudun. Setiap kita ini ya, setiap kita ini ya, bisa menolak dan bisa ditolak. Alaih atasnya illa sahib hadzal qabr. kecuali ucapan dari pemilik kubur ini. Beliau sambil menunjuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau di Madinah, karena memang beliau imam Madinah, ya. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas. Wa yaqulu rahimahullah, beliau juga mengatakan, "Awa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin, tarakna ma nazzala bihi Jibril 'ala Muhammadin li jadal haula." Jadi Imam Malik suatu ketika diajak berdiskusi oleh seseorang. Seorang tersebut mengajak berdebat kepada Imam Malik dalam satu permasalahan. Maka Imam Malik mengatakan kepada dia, "Bagaimana kalau kemudian aku menang dalam debatku terhadapmu?" Dia mengatakan, "Aku ikut pendapatmu." "Tapi bagaimana kalau kamu yang menang?" Maka dia mengatakan, "Ya kamu harus ikut pendapatku." "Tapi bagaimana kalau datang orang ketiga, dia menang, mengalahkan kamu dan mengalahkan saya?" "Ya kita ikut pendapat dia." "Ya hada," kata Imam Malik, "wahai orang ini, aku melihat kamu berpindah dari satu agama ke agama berikutnya, ke agama berikutnya. Sedangkan agama itu hanya satu, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau mengatakan ini, "Awa kullama ja'ana rajul ajdal min rajul, tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali datang kepada kita seseorang yang dia itu lebih pandai dalam berdebat daripada orang lain, kemudian kita tinggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li jadal haula, disebabkan karena menangnya debat mereka-mereka ini? Ya, enggak bisa demikian. Begitu. Agama ini bukan untuk debat-debatan atau diperdebatkan. Dan sebagian riwayat menyebutkan Imam Malik mengatakan bahwasannya, "Saya berada dalam al-yakin, berada di atas al-yakin pada agama saya. Kalau kamu merasa ragu terhadap agama kamu, maka silahkan kamu pergi cari orang-orang yang semisal kamu, memperdebatkan perkara-perkara agamamu." Jadi agama ini untuk dipelajari, diilmui, bukan untuk dijadikan bahan perdebatan dan diskusi. Adapun munadharah ilmiah, nah ini berbeda. Munadharah ilmiah itu dalam rangka mencari al-haq, ya, mencari al-haq. Perkara yang mungkin ada pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kita, ya, dia bisa mengeluarkan argumentasinya, hujahnya berupa dalil, bukan debat-debatan, bukan mengalahkan, ya, bukan tujuannya mughalabah, mengalahkan lawan debat, bukan, tetapi mencari al-haq. Sehingga seseorang yang melakukan hal seperti ini, dia tidak peduli apakah al-haq itu berpihak padanya ataukah berpihak pada lawan bicaranya. Bahkan dia sangat berharap kalau kebenaran itu berpihak pada lawan bicaranya. Kenapa? Karena dia bertambah ilmunya. Bertambah ilmunya. Dan itu yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Sehingga jidal itu tujuannya adalah sampai kepada al-haq. Sampai kepada al-haq. Wa yaqulu rahimahullah, dan juga Al-Imam Malik mengatakan, "La yasluh akhir hadhil ummah ma aslaha awwalaha," ya, mestinya "illa bima aslaha awwalaha." Tidaklah akan menjadi baik akhir generasi umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki generasi pertamanya. Ma walladhi aslaha awwalaha, apa itu yang telah memperbaiki generasi pertamanya? Alkitab wa sunnah. Alkitab wa sunnah. Hadza kalam al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan melafadzkan secara lafaz, secara makna. Sedangkan ucapan Al-Imam Malik, "Ma saluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Begitu. Baik, wal Imam Syafi'i rahimahullah yaqul. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ajma'a muslimun 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad." Al-Imam Syafi'i mengatakan telah sepakat kaum muslimin bahwasanya siapa saja yang jelas padanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada dia hadis Rasul yang dia tahu bahwasanya ini hadis sahih, maka tidak untuk dia meninggalkannya. disebabkan karena pendapat seseorang, yaitu hadisnya memang sahih ya. Akan tetapi syekh saya, ustadz saya, ya kiai saya, tokoh tarekat saya, ya, dan tentunya dia juga tahu tentang hadis ini, tidak berpendapat demikian. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin bahwasanya siapa saja yang sampai kepadanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas kepada dia kesahihan sunnah tersebut, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya disebabkan karena satu pendapat. Jadi yang diambil adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tinggalkan pendapat-pendapat yang ada. Wa yaqulu rahimahullah, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardal ha'id. Juga Imam Syafi'i mengatakan, apabila ucapanku ini menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah ucapanku itu ke tembok. Yani buang ucapan itu. Tidak perlu digubris. Wa yaqulu rahimahullah, juga Imam Syafi'i mengatakan, idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi, apabila sahih satu hadis maka itulah madhhabku. Hadhihi kalimat Syafi'i rahimahullah. Ini kalimat-kalimat Syafi'i rahimahullah. Wal Imam Ahmad rahimahullah yaqul, dan Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqaum 'arafu al-isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku sungguh heran kepada orang-orang itu. Mereka mengenal tentang sanad, tahu tentang sanad, jalan-jalan periwayatan hadis, tahu tentang kesahihan hadis, tetap mereka itu berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang imam besar ya, semasa dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i dengan Sufyan Ats-Tsauri ya, dari sisi kemapanan ilmu dan sebagainya seimbang. Imamahnya dalam agama bisa dikata setara. Hanya saja Al-Imam Syafi'i, pendapat-pendapat beliau ya, ada murid-murid yang kemudian mengumpulkannya sehingga menjadilah madhab yang dikenal, terutama waktu itu adalah di Mesir. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak murid-murid yang kemudian menurut madhab beliau, pendapat-pendapat beliau, dan itu tentunya atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ketetapannya tentu ada hikmahnya. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri adalah imam besar ya, yang pendapat-pendapat beliau muktabar dalam masalah ahkam fikih dan yang lainnya. Maka Imam Ahmad sampai-sampai mengatakan, aku itu sangat heran kepada orang-orang itu, para thullabul ilm, para ulama. Mereka itu tahu tentang sanad, tahu tentang rijalul hadis, tentang sahih dan dhaifnya hadis, kemudian mereka meninggalkan itu semua dan justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala telah menyatakan, fayahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih urusannya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau tertimpa adab yang pedih. Apa terima al-fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al-fitnah itu syirik. Fitnah di situ adalah kesyirikan. Lalu idza radda ba'da qawlihi, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yaqa fi qalbi syai'in min az-zaik fayahlik. Bisa jadi di saat dia berani menolak sebagian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian akan ada bibit-bibit di dalam hatinya penyimpangan sehingga dia pun binasa. Satu bibit penyimpangan itu akan membawa kepada terbukanya bibit-bibit penyimpangan yang lain, dan satu bibit penyimpangan yang kecil akan membesar dan membawa kepada ya, semakin dia berani terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya hanya sekedar meremehkan ya, berikutnya akan sampai pada mendustakan. Maka kedustaan atau mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul adalah kekufuran. Maka itu yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama, antusibau fitnah. Ini fitnah di sini kesyirikan atau penyimpangan atau kekufuran. Berbahaya sekali ya. Sampai kemudian memperolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kekufuran, memperolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadhihi aqwalul a'immah al-mustahidin. Jika demikian, inilah ucapan daripada al-imma al-mustahidin. Istihadu an ilmin wa an ahliya lil istihad. Mereka beristihad itu di atas ilmu dan di atas kemampuan ahliyah, ya, kemahiran, ya, keahlian dalam beristihad. Lakin lam yadda'u li anfusihim al-ismah. Orang-orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid, tetapi mereka tidak menyatakan bahwa dirinya, diri-diri mereka selamat daripada kesalahan, ya. Bal ausu an yukhad min aqwalihi ma wafaqad dalil. Bahkan mereka semua berwasiat agar diambil pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dalil saja. Fayajib 'alal hambali idza ra'a dalil ma'a syafi'i an ya'khudha biqauli syafi'i. Maka wajib atas seorang yang bermadzhab hambali di saat dia melihat dalil ternyata berada pada pihak madzhab syafi'i untuk dia mengambil ucapan syafi'i. Wa wajib 'ala syafi'i idza ra'a dalil ma'a hambali an ya'khudha biqauli tayyib ma'a hanafi an ya'khudha biqauli hanafi. Demikian pula wajib atas Syafi'i, yakni seorang bermadzhab Syafi'i, ya, jika dia melihat dalil ternyata bersama dengan Hanafi, ya, untuk dia mengambil ucapan madzhab Hanafi. Wa wajib 'alal Maliki idza ra'a dalil ma'al Hambali an ya'khud biqaulil Hambali. Demikian pula wajib atas seorang yang bermadzhab Maliki, ya, di saat melihat dalil bersama dengan madzhab Hambali, ya, untuk dia mengambil madzhab Hambali. Lanal ghardu huwa ittiba'ud dalil. Karena memang target dan tujuannya intinya adalah bagaimana seseorang mengikuti dalil. Ya, kita itu diperintah untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti fulan wala alan. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah dan jangan membuat-buat perkara yang baru. Laisal ghab qal fulan wala fulan. Bukanlah tujuannya itu untuk mengikuti ucapan fulan atau ucapan fulan. Fala yata'assabun ya a'immatihi. Maka jangan kemudian ta'assub terhadap para a'immah, a'immah madahib. Wa innama yata'assabun lid-dalil faqat. Dan hanyalah ta'assub itu kepada dalil saja. Sehingga berbeda orang yang muqallid dengan orang yang muttabi. Orang yang muqallid, dia pokoknya taunya asal pendapat si fulan. Itu namanya apa? Muqallid. Adapun muttabi, asal pendapat tersebut terbangun di atas dalil. Tidak peduli apakah dia itu ucapan dari imam madhab dia ataukah selain daripada imam madhab dia. Wa hadza sayyidul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnu Al-Qayyim wal Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab kulluhum ya'muruna bihadza. Dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mereka semua rahimahumullah perintahkan dengan ini. Wa yaqulun, dan mereka semua menyatakan untu fi aqwalil ulama. Perhatikan ucapan-ucapan para ulama. Fakhudhu ma qama alaihi dalil, maka ambil apa yang tegak atasnya dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim, dan ucapan-ucapan mereka terkait dengan masalah ini diketahui dari kitab-kitab mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Nakbatilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.